Cilokonda piye gawat apa nih darurat lho iki masalah hati ya wes cukup aku wes yang ngrasake weh piye toh pokok men iki ciloko gua aku hello kuyang ro aku wes yo mangkat aku.